ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang saya cintai. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, pengajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berbahasa Arab. Malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu Safha As-Sadisa Wal-Ishrun. Sahih ikhwani? Sahih. Naam. Halaman 26. At-Tadribul Hadi Ashara. At-Tadribul Hadiyah Ashara. Latihan yang ke 11. At-Tadribul Unzur Halla. نقول التدريب الحادية عشرة أو التمرين الحادية عشرة. Ini perlu antum ketahui, yaitu tentang adat at-tertibi. Jangan lupa itu, adat at-tertibi. Mana adat at-tertibi? Bilangan tingkatan. Ya, bilangan tingkatan penyebutan adalah bukan wahid, tapi apa? Al-Hadi, Al-Hadiyah Asyara. Nah, Al-Hadiyata Asyarata, Al-Thaniya Asyara, Al-Thaniyata Asyarata. Kenapa? Karena ini kedudukannya sebagai na'at. Kalau man'utnya ma'at mudhakar, maka na'atnya mudhakar. Kalau man'utnya mu'annas, maka na'atnya mu'annas. As-sa'ah, umpamanya al-hissah, jam atau jam pelajaran. Yang ke-11, al-hissah, al-hissatu al-hadiyata asyarata. Harus sinkron, semuanya sama-sama mu'annas. Kalau mudhakar, sama-sama mudhakkar. Jadi at-tadribul hadiyah asyara. Baik. Baik, man yaqra? Tafadhal ya akhl. Wahid minkum yaqra. Hada tadrib. Syafahullah. Naam. Syafahullah. Ini takbir ini sami'na kathiran. Sering kita dengar. Dan mungkin bagi yang bisa berbahasa Arab sering mengungkapkan ta'bir seperti ini. Syafakallah. Jadi syafahullah. Syafahallah. Mana syafakallah? Semoga Allah menyembuhkan. Baik, semoga Allah menyembuhkanmu. Syafahullah. Semoga Allah menyembuhkannya. Menyembuhkannya. Nya siapa? Hah? Perempuan? Dia laki-laki. Laki-laki syafahu. Kalau syafahallah, menyembuhkan dia. Dia siapa? Dia perempuan. Baik. Istamir. Hada du'aun. Naam. Hada du'aun. Apa artinya? Ini adalah doa. Ini adalah bentuk doa. Doa. Istamir. Wal fi'lul madi huna mustaqbalun fil ma'na. Naam. Wal fi'lul madi huna mustaqbalun fil ma'na. Apa artinya? Dan fi'il madi di sini mustaqbal. Mustaqbal, mana al mustaqbal? Dahului. Akan datang. Akan datang dalam makna. Fil ma'na. Mana fil ma'na? Dalam makna. Nah, secara makna, dari sisi makna Fi'il madhi'in di sini menunjukkan masa akan datang, bukan masa lampau. Limadha? Kenapa? Karena bentuk doa. Inilah uniknya bahasa Arab. Paham tuh? Begitu luas bahasa Arab. Bentuknya fi'il madhi, akan tetapi maksudnya adalah untuk akan datang, karena bentuk doa. Dan ini sering sekali kita jumpai. Sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Semoga salat. Semoga kan? Nah, semoga Allah mencurahkan salawat dan salam atasnya. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Nah, demikian juga senada dengan itu adalah doa lain, syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Ya. Faham tu? Baik. Hati iqra. Hati misalan akhar. Akhara. Jayid. Minat darsi. Minat darsi. Apa artinya? Datangkan. Ya. Contoh lain. Contoh lain. Minat darsi dari pelajaran ini. Apa pelajarannya? Bentuk doa adalah syafakallah, syafahullah. Nah, diminta untuk memberikan contoh lain dari pelajaran ini. Lil fi'lil madhi. Nah, Samir. Lil fi'lil madhi alladhi yufidu du'a. Alladhi yufidu du'a. Ya. Yang mendatangkan faedah doa. Ya, yang memberikan faedah doa. Baik. Ati misal. Jazakallahu khairan. Ahsan. Jazakallahu khairan. Terjem. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Naam, semoga Allah membalas kebaikanmu. Ahsan. Jadi jazakallah. Aina fi'il madhi? Jaza. Jaza. Sahih. هذا فعل صحيح أو فعل مؤتل؟ فعل مؤتل صحيح؟ فعل yang berakhiran huruf illah. ما حرف illah؟ iya. ها؟ ألف. من أين عرفت أنه ألف؟ كيف؟ قبلها فتحة. جزاء. أين قبل الألف؟ زاي صح؟ صحيح؟ فتحة. إذن هذا ألف. جزاك الله خيرا. نعم. هذا فعل مؤتل أخير ألف. فعل apa namanya ini? Kita mengurang sejenak supaya jangan lupa. Pernah disinggung ini. Sarafnya. Ayat fi'il. Fi'il naqis. Nah, fi'il naqis adalah fi'il yang berakhiran huruf mu'tal. Huruf mu'tal. Baik. Jazakallahu khairan. Baik, hati misal akhar. Hafizakallah. Hafizakallah. Nah, ini juga sering kita dengar. Hafizakallah. Hafizahullahu. Apa artinya? Semoga Allah memeliharamu, menjagamu. Menjagamu. Semoga Allah menjagamu. Ahsan. Baik, mungkin waktu fursa lil mustami'in. Dan yakti bimisil hadha misal. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk Anda semua, silakan di line telepon 021 823 6543, seperti yang telah dicontohkan oleh ikhwan yang ada di studio dalam bentuk fi'il madhi dan bermakna doa. Silakan. Kita terima untuk pertanyaan yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Komarudin. Baik. Afwan, di suaranya dikecilkan dulu volume suara radionya. Ada feedback. Baik. Silakan, Komarudin. Barakallahu fiik ya Ustaz. Wa iyyak. Masyaallah. Hada barakallahu fiik. Baraka. Nah. صحيح؟ نعم هذا كثير جدا صحيح؟ Nah, barakallahu fiik. Apa makna barakallahu fiik? Semoga Allah memberkahi kamu yang sangat. Apalagi untuk pengantin, ha? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah, antum menikah dah hafal ya. Memang harus siap ya. Iya. Siap mendoakan dan siap didoakan. Masya Allah. Ahsan ya Qamaruddin. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Qamaruddin. Kita berikan kesempatan di belakang Qamaruddin, silakan. Dalam bentuk fi'il madhi dan bermakna doa, dan tentunya bermakna mustakbal juga, Ustaz. Naam. Doa itu untuk mustakbal akan datang ya. Karena permohonan. Naam. Ya, permohonan itu tentu apa? Ya, untuk diijabahkan. Terjadinya akan datang kan begitu? Nah. Bukan setelah terjadi. Iya, kalau terjadi untuk apa didoakan lagi? Iya, iya kan? Baik. Sebelum terjadi itu, tidak. Ya, kita angkat kembali dari telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Ummu Ahsan. Naam. Baik, silakan Ummu. Naam. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Ini banyak sekali ya terjadi dalam hadis ya. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Naam. Fi'ilnya apa? Radha. Radhiya. Radhiya. Ala wazan fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Radhiya yarda, fa'ila yaf'alu. Fahimtum? Naam. Fahimtum insyaallah. Naam. Baik, insyaallah. Ahsan hada. Jazakallahu khair, Ummu Ahsan. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, di belakang Ummu Ahsan dan Akhmaruddin. Halo. Baik, silakan di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fawaz. Ummu Fawaz. Ahlan. Tafadhali, ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Dari pelajaran Anda itu, Ustaz, taqabbalallahu umratakum. Naam, sahih, taqabbalallahu, taqabbalallahu umratakum. Masyaallah. Sahih. Naam. Apa maknanya? Semoga Allah menerima umrahmu. Semoga Allah menerima umrah. Hadza doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Al-muhim hadza makna doa. Naam. Masyaallah. Taqabbala. Ala wazan eh? Timbang apa itu? Tafa'ala. Tafa'ala. Baik, jazakallah khairan. Baik. Ya, jazakallah khairan Mufawas. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Dan ini penting juga bagi kita. Dan kebiasaan orang Arab itu mendoakan, sudah? Iya, betul. Orang Arab itu mendoakan enggak sekali dua kali. Walaupun dalam keadaan marah. Iya, iya, betul. Sampai berulang-ulang, baru ketemu itu nanti diungkapkan lagi. Baru ngomongnya, ungkapkan lagi kata itu. Kata itu berkali-kali diungkapkan. Itu sudah merupakan kebiasaan dan apa sifat mereka ya. Ya, mendoakan. Kita yang terkadang kurang mengamalkan. Iya, mendoakan saudara kita. Nah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Talha di Jakarta Utara. Masyaallah. Baik, Abu Talha, ahlan. Silakan. Tafadhal. Ya. Abu Talha. Zadakallah ilman wa fahman, Ustaz. Ahsan, masyaallah. Barakallahu fik. Zadakallahu ilman wa fahman. Masyaallah. Apa artinya? Semoga Allah memberi menambahkan ilmu dan kepahaman. Naam. Jayyid. Zadakallahu ilman wa fahman. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khair ya Abu Talha di Jakarta. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Silakan, atau kami akan angkat. Ada dari pesan singkat dari Ummu Hilyah. Dia menyampaikan sahalallahu laka. Naam, sahih. Sahalallahu laka. Nah. Ma'ana sahalallahu laka ya ikhwan? Allah memudahkan bagaimana sahar Allah yassar Allahu lak yassara mana yassar hadha mana sahala naam min kalimat yusr inna ma'al usri yusra sahala yassara Naam, jayid hadha. Baik. Kita lagi dari pesan singkat dari Ummu Syifa di Subang. Rahimakallah. Rahimakallah. Naam, juga. Untuk apa? Juga doa, rahimakallah. Semoga Allah merahmati kamu. Rahimahullah. Nah, ini ada pesan lagi satu, ada dua? Iya, taib, tafadhal. Di sini sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pendengar kita di Jakarta. Nah. Dan beliau menyampaikan dalam kalimat yang biasa diucapkan kaum muslimin di hari raya, Ustaz. Apakah ini bagian daripada bentuk doa minal aidin wal faizin? Minal aidin wal faizin, termasuk orang mudik. Ya kan, minal aidin. Nah, apakah benar kayak ini? Ada yaudu, berarti ada yaudu. Kembali. Kembali ya. Nah, saya sering kadang-kadang apa mencandain teman. Minal aidin ya. Termasuk orang mudik. Nah, ini ya, Allah alam dari mana takbir ungkapan ini. Yang jelas ini tidak ada di kalangan, di tengah-tengah apa yang pemilik bahasa itu orang Arab. Enggak pernah didengar dalam konteks mereka ini. Iya. Enggak ada. Iya. Subhanallah. Ini enggak tahu dari mana asal usulnya. Ya, minal aidin itu bukan doa. Dan itu bukan doa. Masyaallah. Apa arti minal aidin? Hah? Min dari. Termasuk orang yang kembali, kembali apa? Ya, ini dia. Kalau doa itu harus sudah jelas konteksnya. Seperti ini. Nah, ini yang dalam apa? Di dalam salafus, dalam kitab-kitab dan bahkan hadis kan sering ini radhiyallahu anhu. Nah, ini yang harus kita apa digalakkan sesuai dengan bahasanya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada lagi, Fadhil? Ya, ada dari pendengar kita. Syafakallah. Nah. Ya, sudah, jazakallah khair. Kemudian disampaikan kembali ahsanallahu ilaika ya ustaz dari Abu Ali di Bekasi. Ahsanallahu ilaika. Ahsanakallahu. Mubasyaran. Nah, langsung kena itu apa? Fi'il mutaaddi. Nah. Baik, disampaikan kembali hayyakumullah. Naam, hayyakumullah. Betul. Itu juga sering dipakai oleh di kalangan tengah-tengah bangsa Arab. Iya. Sampai sekarang hayyakallah. Iya. Baik. Dan dari pendengar kita juga menyampaikan satu lagi aghnakumullahu. Naam. Aghnakumullah. Nah. Artinya semua Allah mencukupkan kamu. Iya. Baik, mungkin tiba pertanyaan, kenapa pakai fi'il madhi? Nah. Ini maknanya lebih kuat. Lebih kuat maknanya. Jadi diharapkan betul-betul doa itu diharapkan dikabulkan oleh Allah seperti apa? Setelah terjadi. Kan fi'il madhi kan telah terjadi kan? Nah. Fi'il madhi kan telah terjadi. Nah, dipakai fi'il madhi itu bentuk harapan, betul-betul harapan mudah-mudahan apa? Betul-betul apa dikabulkan oleh Allah seperti apa yang diinginkan itu telah terjadi. Makanya pakai konteks apa? Ba fi'il madhi. Ya. Itulah sir rahasianya. Dan mimba bitakid juga. Iya, betul. Roja. Baik. Nawasil. Baik, alah nantaqil ila naktafi, kita cukupkan, tinggal dikembangkan saja. Ya. At-tadribu tsani asyara, latihan yang ke-12. Hal min su'al, hadha ta'bir madha wajiz singkat. Singkat, dan ini sering diungkapkan. Hal min su'alin. Perhatikan. Nah, kalau kelihat kata-kata ini, kan yang namanya kalimat sempurna itu harus terdiri dari, kalau tidak dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, kalau tidak jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya. Istifham itu adalah adapun istifham bukan berarti jumlah istifhamiyah, berarti ada jumlah lain, tidak. Asalnya adalah sebelum masuk istifham kalau tidak jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Misal, anta maridun. A anta maridun? Sebelum masuk istifham jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Nah. Ya. Jumlah ismiyah. Jadi walaupun ada jumlahnya bentuk istifham bukan berarti jumlah ada tiga. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah istifhamiyah? Tidak. Jumlah hanya dua, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah. Jadi a'anta talibun, asalnya anta talibun. A'anta talibun itu adalah jumlah ismiyah. Contoh lain jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ahadara al-ustaz. Ahadara al-ustazu. Apakah ustaz telah hadir? Nah, kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Subjek dan predikat. Sedangkan jumlah fi'liyah terdiri pada fi'il dan fa'il, pelaku. Nah, kalau kita lihat di sini, hal min su'alin, hal min su'alin, sepertinya kalimat ini apa? Kurang, kan gitu. Mana mubtada'nya? Mana khabarnya? Kalau kita lihat, hal min su'alin, itu hanya istifham, kemudian min harfu jar, kemudian su'alin isim majur dengan min. Jumlah apa ini? Apakah jumlah ismiyah? Kalau jumlah ismiyah, mana mubtada', mana khabar? Kalau jumlah fi'liyah, aina fi'il, aina fa'il? Nah, semacam ini perlu kita ketahui. Kenapa? Terkadang dalam bahasa Arab itu ada yang dibuang. Ada yang mahfuf, yang dibuang. Faham tu? Terkadang ada huruf yang ditambah. Huruf za'idah, harfu za'id. Kenapa ditambah? Tentu ada tujuan, maksud. Adalah untuk mentakkidkan kalam. Menguatkan kalimat. Menguatkan apa? Kalimat. Nah, kalau kita lihat di sini ada huruf zaidah tambahan, ada kata yang dibuang. Dalam bahasa Arab ini, itu dibolehkan. Bahkan, makin dibuang ada kata yang makin dibuang, maka bahasa itu makin apa? Makin tinggi dan makin bagus. Makin bagus. Yeah. Tentu dibuang ada aturannya. Kapan boleh dibuang? Kalau dia maklum. Tuh maklum? Sudah maklum. Dipahami. Contoh, masmuka. Kalau jawaban yang sempurna, ismi Saleh. Sahih? Masmuka, ismi Saleh. Jawab singkat, masmuka Saleh. Berarti ada yang dibuang. Mana dibuang? Ismi. Nah, kenapa dibuang? Kena maklum. Kena didulai kata sebelumnya. Untuk pertanyaan, mas muka. Tentu jawabnya apa? Ismi. Nah, semacam ini banyak terjadi dalam bahasa Arab. Nah, kita lihat di sini. Hal min su'al. Hal min su'al. Baik, ikhra. Tafadhal. Wahid minkum yaqra. Hal min su'alin aslu hadhil jumlah. Hal min su'alin indak. Aslu hadhil jumlah. Hal min su'alin indaka. Indaka. Apa artinya? Hal min su'alin. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tentu ditujukan kepada siapa? Mukhatab. Mukhatab, lebih berbicara kan? Nah, asalnya apa? Aslu hadhil jumlah, ikra. Hal min su'alin indaka, apakah ada pertanyaan dari kamu? Naam. Inilah asal kalimat. Aslu hadhil jumlati, asal kata ini, asal kalimat ini adalah hal min su'alin indaka. Terjemah bebasnya apa? Apakah kamu mempunyai pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Itu singkatnya. Sempurnanya apa? Apakah kamu ada pertanyaan? Nah, kamu itu dibuang. Kamu ada itu dibuang. Tinggal apa? Ada pertanyaan. Ya. Baik, ikra. Hadhihi. Hadhihi min az-zaidatu. Naam. Hadhihi min. Hadhihi. Isyarah. Min. Hadhihi min, min itu kedudukannya apa nih? Dalam kurung itu, dalam kanta kutip. Az-zaidatu. Enggak, kata hadhihi mubtada, sah? Ini hadhihi mubtada min badal atau ataf bayan. Iya, penjelas. Ini apa? Ini min belum sempurna. Az-zaidatu itu khabarnya. Itu apa? Zaidah. Mana zaidah? Tambahan. Tambahan. Jadi min itu min zaidah, tambahan. Asalnya apa? Hal indaka su'alun, hadha huwa. Hal indaka su'alun. Baik, ana aktub. Hal indaka su'alun. Sahih? Ah. Hal indaka su'alun? Apakah kamu ada pertanyaan? Ini asal kalimat. Ana as'al. Aina mubtada? Su'alun. Hadha huwa al-mubtada. Nah. Aina khabar? Aina khabar? Indaka. Indaka ini khabar syibul jumlah. Nah, su'alun kena mubtada'nya apa nakirah diakhirkan. Khabarnya apa? Muqaddam didahulukan. Hal indaka su'al. Kemudian ininya dibuang. Sah? Ininya dibuang. Kemudian di mubtada'nya ditambah min. Sara hal min su'alin. Tambah min. Tentu ini menjadi majrur. Kenapa? Majrur bi min az-za'idah. Listighali. Disibukkan oleh. Kenapa? Oleh apa? Oleh huruf min za'idah sebagai. Sebagai apa? Memajurkan isim. Hal min su'alin. Asalnya. Hal min su'alin indak au hal indaka min su'alin. Nah. Baik. Lakin ada syarat. Nah, ada syarat. Faham tu? Ada syarat. Iqra. Wa min syuruti dukhuliha. Wa min syuruti dukhuliha. Ha yauni ra'ina? Min. Apa artinya? Dan dari syarat untuk dimasukinya. Jangan dari, tidak min itu arti dari. Nah, min, perhatikan. Nah, ini masih banyak ilmu yang harus dikuasai. Itu ma'anil huruf, ma'rifatu ma'al huruf, huruf jar, khususan. Huruf min, ada makna lil bidayah. Mana bidayah? Permulaan. Awal, permulaan. Masalan, safartu min Jakarta ila Makkah al-Mukarramah. Safartu min Jakarta ila Makkah al-Mukarramah. Saya berangkat safar dari Jakarta ke Makkah. Jadi min apa? Ibtida. Bidayah, permulaan. Jadi safar saya mulai dari mana? Dari Jakarta ila ghayah. Nah, terkadang min bimakna apa? Littaba'id. Mana taba'id? Sebagian. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Min. Jangan diartikan dari. Nah, dari manusia. Apa yang dari manusia? Bukan dari situ artinya. Itu min bukan lil. Lil ibtida'. Tapi min littaba'id. Fungsinya sama. Apa? Sama-sama menjarkan. Cuma maknanya berbeda. Jadi min apa? Littaba'in. Jadi apa arti min? Wa minan nasi man yaqulu amanna. Sebagian manusia nah, ada yang beriman. Nah, sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman. Nah, demikian apa? Wa min syurutiha. Apa artinya? Di antara sebagian. Syarat-syaratnya. Oh, diantara. Kalau sudah di antara berarti apa? Bukan sebagian kan? Nah. Baik. Al awal terjemah. Wa min syuruti dukhuliha. Di antara syarat-syarat kemasukannya adalah jadi di antara syarat-syarat masuknya min, min apa? Min zaidah. Min zaidah. Nah, jadi enggak sembarangan masuk. Ada aturannya. Ada aturannya kan? Iya. Masuk rumah ada aturan. Boleh bertamu, ada aturannya. Jangan nyelonong masuk. Ada aturan dalam Islam. Enggak boleh melongo di jendela. Walaupun tirainya terbuka. Ngintip-ngintip, tidak boleh, haram. Adab Rasulullah bagaimana? Kalau bertamu? Istidhan. Kemudian di mana beliau berdiri? Samping. Samping. Kalau enggak kanan atau kiri. Kan gitu? No. Kenapa kok di samping? Ketika dibuka, pintu dibuka, tidak langsung terlihat orang di dalam. Ya, ada aturan. Islam itu ada aturannya. Termasuk kaidah ini ada aturannya. Ya, enggak boleh serampangan. Kalau serampangan jadi orang serampangan nanti dalam memahami Islam. Semaunya, enggak boleh. Ikuti aturan kalau mau selamat. Baik, wa min syuruti dukhuliha. Di antara syarat masuknya min apa? Iqra. Al-awwal. Naam. An yasbiquha nafyun aw nahyun aw istifhamun bihal. Bihal. Jayid. An yasbiquha nafyun. Apa artinya? Didahului oleh peniadaan. Didahului oleh nafi. Atau nafi? Peniadaan. Arti nafi? Peniadaan, sir. Iya, meniadakan. Iya. Terus au nahyun atau nahyun atau larangan? Larangan. Au istifhamun bihal. Atau pertanyaan dengan apakah? Dengan hal. Iya, dengan hal. Pertanyaan istifham dengan kata hal. Atsani an yakuna majruruha nakiratan. An yakuna majruruha nakiratan. Apa artinya? Menjadikan majrurnya. Yang isim yang dijarkannya oleh min zaidah harus bentuk nakirah. Mana itu contohnya? Su'alin. Hadza nakirah. Laisa marifah sah. Nah, itulah syaratnya. Hal min su'alin. Baik. Ahsan. Jadi hal min su'alin asalnya apa? Hal min su'alin indak. Dalam Al-Quran apa? Hal min mazid. Hal min mazidin. Apa arti hal min mazid? Ada tambahan lagi? Masa. Itu neraka minta itu. La hawla wa la quwata illa billah. Neraka minta. Seperti apa? Orang kelaparan. Minta tambah. Hal min mazid? Masih nampung itu. Ya. La hawla wa la quwata illa billah. Baik. Baik. Kawin langsung. Baik, fadliyah. Tidak ada mustamian. Baik, nah, mungkin nanti kita apa lanjut ke sini memberikan contoh. Iya. Allah, ikra. Ikra ya. Kawin. Hal min khabar. La kawin jumalan. Ikra soal. Kawin jumalan ala ghirarihi musta'malan al-kalimat. Musta'milan. Al-kalimati allati bainal qawsaini. Jayid. Kawin jumalan. Apa artinya? Bentuklah. Jumlah-jumlah. Bahasa terjemahannya apa? Kalimat-kalimat. Dengan ala ghirarihi. Nah, mana ghirarihi? Ladan Ustaz. Ala misalihi. Ghirar misalihi. Arti apa? Bentuklah kalimat-kalimat atas contoh yang lalu maksudnya. Mana contoh yang lalu? Hal min min sualin. Nah, itu contoh. Seperti ini diminta. Nah, kita turutin aja permintaan kitab ini dulu. Iya. Dengan menggunakan kalimat-kalimat enam kata-kata yang di antara dua kurung. Kata-kata yang di dalam kurung. Iya. Jadi pergunakan kata-kata dalam kurung. Baik, misal. Al-misal, hal min su'alin. Hal min su'alin. Baik, rakam wahid. Rakam wahid. Khabar. Hal min khabarin. Hal min khabarin. Apa artinya? Apakah ada berita? Nah, ada berita. Tentu berita apa? Mungkin berita baru atau berita yang sudah di apa? Sudah dimaklumi antara yang berbicara dengan apa? Yang ya, lawan berbicara. Ya. Hal min khabarin? Ada berita, ada info. Terus? Hal min jadidin? Naam, hal min jadidin? Apa artinya? Apakah ada yang baru? Apakah ada yang baru? Istamir? Al-thalith, hal min mazidin? Hal min mazidin? Nah. Apakah ada tambahan? Ada tambahan? Nah, inilah contoh-contoh yang diperintahkan oleh pengarang untuk membentuk kata seperti ini. Tapi kita minta kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk memberikan contoh seperti ini. Follow Ustaz. Pendengar dan pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan bagi Anda kembali di layanan telepon 0218236543 sama seperti contoh atau mungkin dengan kata yang berbeda tentunya dari kata-kata yang mungkin Anda sudah ketahui dalam bentuk yang sama, hal min soalin dan seterusnya. Silakan kita berikan kesempatan bagi Anda di 0218236543. Ya, halo. Baik, silakan bagi Anda yang sudah masuk untuk mencoba kembali, kami persilakan kembali di 0218236543 dan 6543. Atau bisa Anda sampaikan melalui pesan singkat di 0813177765543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Iya, nah. Baik, silakan, Bu. Hal min jamilin. Hal min jamilin. Jamilin. Nah, apa artinya? Apakah ada yang bagus? Ada yang bagus, yang cantik ya. Yang cantik. Hal min jamilin. Yang indah gitu ya. Iya, umpamanya dia mau apa? Mau milih baju kan? Nah, ternyata baju kurang menarik. Hal min jamilin. Nah, ada yang cantik. Atau antum barangkali mau milih istri. Hah? Masya Allah. Baik. Misal akhar? Misal akhar. Ini masuknya kata sifat atau apa ya? Hanya kata sifat saja? Enggak juga. Enggak juga. Iya. Nah. Enggak juga. Kita lihat soal itu bukan kata sifat kan? Nah, maksudnya. Iya. Hal min saghirin. Hal min saghirin? Nah, ada yang kecil? Itu maksudnya. Ya. Mungkin ini bajunya besar kan gitu. Nah, hal min saghirin? Nah, Ustaz. Nah. Ahsan, barakallahu fik. Wa fik barakallahu. Apakah Ustaz ada yang ditanya? Ini di sini ada di buku itu ada hiwar percakapan dari Anda mohon irobnya seperti apa? Ini fidaurin asyaqatu. Itu kan di situ ada nun ada tanwin bertemu. Di buku mana itu? Di buku biasa Ustaz, di muhadasah. Oh, muhadasah. Coba ungkap lagi. Misalkan ini fidaurin asyaqatu misalkan gitu. Jadi artinya gini yang Anda tanyakan di situ kan ada tanwin bertemu dengan hamzah wasl, apakah kaidahnya sama dengan seperti membaca Al-Qur'an itu ada dan wasl Ustaz? Oh, gitu. Apakah fidaurinil ada pakai nun? Enggak berlaku. Oh, langsung fidauri syaqqah gitu. Iya, enggak berlaku ya. Fidauri iya, enggak berlaku. Oh, tidak berlaku. Syukran jazakallahu khair. Afwan. Baik. Jazakallahu khair kepada Ummu Fatimah. Ya. Dan contoh yang diberikan benar, barakallahu fiik, dan juga faedah pertanyaan sangat bermanfaat. Kita akan memberikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Baik, kami sambil kami nunggu kami akan angkat contoh yang disampaikan oleh pesan singkat ya. Dari pendengar kita Yusuf, hal min ta'amin. Hal min ta'amin, sahih? Naam. Hal min ta'amin. Ya, bertamu kepada rumah teman kan? Ya, sudah akrab sekali. Boleh? Ya. Wajib. Hah? Ya masalah kan? Ya jus. Dan itu menunjukkan keakraban. Ya. Sudah menjadi apa? Saudara. Hal min ta'amin. Ada makanan. Baik. Baik. Ahsan. Ya jazakallahu khair. Akhi Yusuf, hayakumullah. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, halo, silakan. Baik, kami angkat kembali. Hal min insanin. Hal min insanin? In fil ghabah. Ya. Karena fil ghabah. Ya, mungkin. Iya. Bisa saja terjadi. Iya, di hutan. Sahih fil ghabah. Baik, dari Ummu Aska di Sorong beliau menyampaikan hal min darsin. Hal min darsin? Jayid. Nah, masyaallah barakallahu fiik. Apakah ada pelajaran? Naam. Kemudian hal min khairin. Naam. Apakah ada yang lebih baik? Naam, hal min khairin. Khair itu bisa makna isim tafdil. Huwa khairun minni. Naam. Huwa khairun minni. Nah, asalnya bahwa huwa akhyar, so? Nah, justru dipakai khair, bukan akhyar. Bukan pakai apa? Akhir, tapi dipakai khair. Nah, bagaimana bisa membedakannya? Itu bisa dilihat dari uslub susunannya. Nah, huwa khairun minni. Hal min khair? Iya. Ada yang lebih baik? Nah. Baik, jazakallah khair. Kami angkat dari telepon kembali. Iya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Wahid. Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kebahagiaan Abdul Wahid. Terima kasih kepada Ustaz. Afwan Ustaz. Hal min jawab ya jis. Hal min jawabin? Naam. Iya. Hal min jawabin? Naam. Ahsan. Ini soal Ustaz. Naam. Jawab buha idza kana hayakallah ma jawab Ustaz. Oh gitu. Nah, saja pertanyaannya. Zohir, ya. Itu saja pertanyaannya. Naam, Ustaz. Barakallahu fiik. Waiyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu juga menjadi pertanyaan di pesan singkat kita tadi disebutkan begitu banyak doa-doa. Banyak, ya. Lalu bagaimana kita menjawab? Hayakallah bisa jawab juga kembali lagi hayakallah. Nah. Jadi itu kan doa dan kita doakan lagi dia. Hayyakallah, hayyakallah atau jazakallah khairan atau barakallah fiik. Ya itu apa? Yang jelas apa? Itu doa dan kita mendoakan kembali. Ya. Nah. Hayyakallah ini sering dipakai di kalangan bangsa Arab termasuk kan arti apa? Hayyakallah. Sebagian ulama mengatakan arti apa? Atarallahu umraka. Arti apa hayyakallah itu semoga Allah menghidupkan kamu. Maksudnya apa? Iya, panjangkan umur. Maksud banyak umur apa? Mungkin maksud adalah Allah berkahkan umurmu seperti seolah umurmu panjang dengan beramal yang apa? Dengan beramal yang banyak seolah seperti orang yang umurnya panjang. Ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu hayakallah sering dipakai di kalangan. Ya. Demikian Abdul Wahid, barakallahu fiik. Kami angkat kembali contoh yang disebutkan dari pesan singkat dari pendengar kita, hal min ustadzin. Betul, hal min ustadzin. Iya. Baik, dari akhu Wanda, barakallahu fiik. Kemudian hal min naimin. Hal min naimin? Baik, mungkin. Kedalik. Hal min naimin minkum? Ada yang tidur. Ada yang tidur. Nah, hal min naimin. Baik. Kami akan kembali hal min kit taib. Hal min ma'in. Sahih, hal min ma'in. Nah. Kemudian hal min kitabin. Hal min kitabin, hal min qalamin. Nah. Baik. Tapi yang jelas itulah dia apa? Kembali kepada maksud yang berbicara, ya. Dan itu min di sini ada min az-zaidah tambahan, kemudian soal di situ adalah sebagai apa? Asalnya sebagai mubtada, sedangkan khabarnya dibuang mahdhuf. Baik, ثم ننتقل الى التدريب الثالث عشر. Latihan yang ke-13. Nah, ladayya su'alun. Iqra. Ladayya su'alun. Naam. Lada dharfun makanin bima'na inda. Naam. Wa tuqlabu alifuhu ya'an ma'a ad-dhamiri kama tuqlabu alifu ila wa ala fataqul ladayhi ladayka ladayya. Naam. Fahimtum hadha? Tarjim. Ladayya su'alun. Naam. Ladayya su'al. Ada. Mana ladayya su'al? Saya ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan. Naam. Ladayya su'al. Saya ada pertanyaan. Baik, istamir. Lada adalah dzarf makan. Naam, dzarfu makan. Dzarf makan bermakna hakadha? Bermakna indah. Dzarfu makan, iya. Apa makna dzarfu makan? Keterangan tempat. Tempat. Ya. Bimakna indah. Indah. Nah, ini sering kita pakai kan? Indi su'al. Ya Ustaz, indi su'al. Apa arti indi su'al? Saya ada pertanyaan. Demikian juga, ya Ustaz, ladayya su'al. Maknanya sama. Faham tum? Nah. Imma an tasta'mil lada au inda. Ladayya su'al, indi su'al. Baik. Kok bisa ladayya? Nah. ماذا قال مؤلف مستمر dan dibalikkan alifnya menjadi ya watuqlabu alifu ya'an apa artinya dan dibalikkan alifnya menjadi ya. Nah, dibalik alif ya menjadi ya. Sara apa? Ladai. Unzur lada sara ladai. Terus bersama domir seperti dibaliknya alif pada ilah dan ala. Ma'ad domir, perhatikan. Ma'ad domir bersama domir. Jadi ladaiha, ladaihi, ladaihim, bukan ladahum, ladaihim, ladaika. Jadi ma'ad domir bersama domir. Jadi lada dan inda ini termasuk kata yang harus diidhafahkan. Mana idhafahkan? Digabungkan dengan kata lain. Nah, inda, enggak bisa inda saja. Inda apa? Hah? Indi. Inda Zaidin. Inda Zaidin. Inda Aliin. Inda Allah. Di sisi Allah. Demikian juga apa? Lada mesti dia digabung dengan kata lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ladayya, ladaihi, ladaihim, ladaika, bukan ladaka. Nah, tuqlabu alif ya. Paham? Itu kalau idhafah kepada dhamir. Idhafah kepada dhamir. Kalau dia idhafah kepada bukan dhamir, enggak ditukar alif dengan ya. Lada Muhammadin. Bukan ladai Muhammadin. Lada Fatimah. Lada lada abika. Bimana inda abik. Lada abika inda abik. Jadi mata tuqlabu alif ya'an kalau dia digandengan dengan dhamir. Ma'ad dhamir, perhatikan ma'ad dhamir. Bersama dengan dhamir. Kama tuqlabu. Nah. Istamir. Sebagaimana dibaliknya alif pada kata ila dan ala. Naam. Sebagaimana tuqlabu alifu ila wa ala. Sebagaimana dibalik alif. Alif apa? Alif ila. Alifu ila. Alifu ila itu kata gabung. Ila itu mudhaf ilaih, kedudukan di situ. Alifu ila, alifnya ila. Wa ala dan alifnya ala. Artinya alif yang ada pada kata ila huruf jar dan alif yang ada pada huruf jar ala. kalau dia digabung dengan dhamir, bagaimana? Mesti dibalik dengan ya, ana aktub. Ila zid eh kaf madha sara ilaika, enggak bisa ilaka, lana ku ilaka, ilaika ala kaif ضمير عليه هم مثلا عليهم صار عليهم begitulah selanjutnya. Tapi kalau dia digabung dengan apa, ini bukan digabung ya, kena huruf jar ya, afwan, ini masuk kepada ila, huruf jar ala masuk pada ضمير. Nah, ini bukan kata gabung ya. Kemudian kalau di ila masuk kepada Muhammad, ila Muhammadin. Mada nakul? Ila Muhammadin. Muhammadin. Apakah diganti? Tidak. Enggak diganti. Nah, itu maksudnya. Demikian. Jadi lada kalau dia digabung dengan dhamir, maka alifnya diganti dengan ya. Ini maksudnya apa? Lada. Baik. Lada digabung. Afan ini bukan kata gabung ya. Nah, ini adalah kata gabung. Kaf sara ladaika. Nah, nafi kolam. Baik, lada ladaika. Faham tu? Tuklabu mana tuklabu? Diganti alif menjadi ya. Akan tetapi lada ZA Muhammad madha qal lada Muhammadin. Unzur, ini alifnya tidak diganti, lada Muhammadin. غير واضح؟ أعتقد هذا الصورة غير واضحة. نعم. طيب ممكن. طيب. نكتب مرة ثانية. كليهاتن لا تليهات إذو. كنا هيجاو. طيب. Jadi bahasan kita adalah lada. Lada muradifah in inda. Ini zaraf. Naam. Ay zaraf? Zaraf makan. Baik. Lada kalau digabung dengan dhamir kaf misal, atau dhamir apa saja, maka tuqlabu alif ya'an. Sara ladaika. Nah, ini dia asyahid ini di sini. Tuklabu alif ya. Tukar alif dengan ya. Kalau digabung dengan dhamir. Dhamir apa saja? Misal akhar. Dhamir eh hum. Sara ladaihim. Bukan ladaihum, ladaihim. Naam, ladaihim. Hakadha. Kalau ya, ni ya. Ya ni apa ya? Ya mutakallim, saya. Jadi apa? Ladaiya. Ha, ana aktubna lada. Lada. Khalas? Sara kok bisa ladaiya? Unzur. Kok bisa ladaiya? Kena ya alif ditukar dengan ya. Nih. Ha. Kelas, tukar dengan ya. Kemudian masuk ya. Ya mutakallim, saya. Sahih? Sahih? Bertemu dua ya. Ya yang sama. Cuma beda, ini ya. Ya ini adalah huruf illat, di sini ya mutakallim, dhamir ati saya, berbeda. Bentuknya sama, serupa, tapi tak sama. Paham tu? Serupa tapi tak sama. Ini ya adalah huruf illat, sedangkan ya di sini adalah ya dhamir mutakallim, saya. Nah, bertemu dua sukun dan ya-nya sama, berarti ya harus diidghamkan, disatukan menjadi ya-nya dua. Nah. Paham tu? Kemudian mesti salah satu ya-nya harus diharakatkan, karena bertemu dua sukun maka diharakatkan. Sara ladayya. Hadha huwa ladayya. Baik, jadi itu tadi kalau digabung dengan dhamir maka apa? Alifnya ditukar dengan ya. Tapi kalau digabung dengan bukan dhamir, lada zid Muhammad, Muhammadun sara lada Muhammadin. Ada perubahan? Ladanya enggak ada perubahan. Enggak ditukar. Kenapa? Karena ini digabung dengan bukan dhamir. Sama kata pengarang, sama dengan huruf jar. Ketika huruf jar masuk kepada huruf jar, contoh ilah, dia masuk, dia menjarkan isim. Umpamanya kaf. Bagaimana jadinya? Ilai. Nah, tuklabu alif ya. Ya kan? Tentu tulisnya disambung karena kaf ya bisa dikambung. Ilaika. Paham tu? Tapi kalau dia tidak masuk kepada dhamir tapi dia masuk pada isim, tidak perubahan. Masuk ila, menjarkan ila Muhammad. Bagaimana? Ila Muhammadin. Ada perubahannya? Tidak ada perubahan. Faham tu? Itu yang dimaksud oleh pengarang. Tak nawasil, fadhal ikra. Baik, ikra. Wahid minkum ikra, hayya. Silakan. Tafadhal. Sambil lanjutkan kembali. Naam. Ya madu qalbu alifan ladayya wa ilaika al-amsilah. Wailaikal amsirati. Ini kita sudah pelajari. Harus jangan salah lagi nih. Wailaikal amsilata. Amsilata. Mana ilaika di sini? Khudh. Hadha isim fi'il amr. Wailaikal amsilata. Bimana khudh hadhil amsilah. Wailaikal amsilata. Ambillah contoh-contoh ini. Nah. Al-awwal. Wajadtuhu ladal bab. Wajadtuhu ladal babi. Lajadtuhu wajadtuhu ladal bab. Apa arti wajadtuhu ladal bab? Saya mendapatinya di sisi pintu. Saya mendapatinya di sisi pintu. Iya. Taib. Athani, madza ladaika? Madza ladaika? Apa yang di sisimu? Madza ladaika? Arti apa? Bisa juga madza ladaika? Apa yang kau punya? Madza ladaik? Madza indak? Termasuk apa? Mungkin ada masalah. Kelihatannya antum murung. Hah? Iya, murung durja, sedih. Naqulak madza? Mada indak? Mada indak? Atau mada ladaik? Faham tu? Al-thalis wa fi tanzili a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq. Naam, wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq. Tapi masyahiduna, di mana maksud di sini ni? Ladaina idafah kepada dhamir unzur tuqlabu alif ya'an. Ladaina bukan ladana. Ladaina waladayna kitabun yantiqu bil haqqi. Naam, mana mubtada di sini? Ini ay jumlah, jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada? Kitabun. Kitabun hadha mubtada muakhar. Aina khabar? Ladayna. Ladayna khabar muqaddam, hadha dharfiyah. Baik, ba kullu hisbim bima ladayhim farihun. Naam. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Perhatikan mas syahid. Mana di sini maksud di sini? Ladaihim. Ha? Ladaihim. Ladaihim. Jayid. Iya, betul. Ini kenapa ba dibikin ya? Seharusnya apa ini? Ar-rabi, ha? Ha? Wahid isna tani. Ar-rabi. Ha? Ha? Alif wa bos. Kenapa? Min hasil tanzil. Alif. Oh, tanzil betul. Ini masih contoh dari Al-Quran ya. Alif. Masya Allah. Betul. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ladai asyahid mana madza? Ladaihim. Perhatikan digabung dengan dhamir maka ianya dibuang. Nah, itulah apa? Kaidahnya. Jadi lada kesimpulannya lada bimana inda. Faham tu? Dharaf. Kemudian kalau digabung dengan dhamir maka tuqlabu alif ya'an. Kalau dia tidak digabung dengan dhamir maka tabqa. Ianya apa? Alifnya tidak diubah. Faham tu? Sama seperti huruf jar, ila dan ala. Ketika dia masuk menjarkan dhamir maka alif ditukar dengan ya. Ilaihi, ilaiha, alaihi, alaiha, alaihim dan sebagainya. Tapi kalau dia masuk menjarkan isim yang zahir bukan dhamir maka tidak ditukar. La tuqlabu lada madha ila makkata alal maktabi. Taib naktafi ya Ustaz. Nah, mungkin sanuraji insyaAllah fi darsul qadim insyaAllah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Sebelum kita akhiri kami akan angkat beberapa pertanyaan telah masuk dalam pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah fi'il maldi bisa bergabung dengan atau disambung dengan huruf jar? Fi'il madhi bersambung dengan huruf jar. Nah. Apa maksud ini pertanyaan ini? Ya, atau kami ralat mengapa ya. Fi'il madhi bisa dimasuki huruf jar? Huruf jar. Hah? Kalau huruf tidak ada tidak bisa masuk pada fi'il. Huruf jar itu masuk kepada isim. Nah. Masuk kepada isim. Dia tidak bisa masuk pada fi'il. Iya. Dan itu tanda isim adalah maksudnya apa? Huruf jar. Iya. Dan soal mungkin misalnya amin soalin dan soal itu bukan fi'il. Soal. Soal itu bukan mungkin itu maksud tadi ya. Nah. Soal itu bukan fi'il. Nah. Soal itu isim, makanya bertanya hal min soalin, hal min khabarin, hal min jadidin. Nah. Iya. Baik, kami akan kembali pertanyaan berikut dari pendengar kita yang bertanya dengan footnote yang terdapat dalam buku Ustaz. Iya. Huna wal fi'lul madhi huna mustaqbalun fil ma'na, ada footnote. Iya. Bisa dijelaskan. Iya, yunfa yunfal fi'lul. Ini contoh yang nafi ya. Yunfal fi'lul madhi. Lihat itu al-hamis, di hamisnya di bawah footnote. Yunfal fi'lul madhi dinafikan fi'il madhi alladhi yufidu du'a, yang memberikan faedah doa bila dengan la. Nah, contoh la faddallahu faka. La faddallahu faka. Apa artinya? Faddatu kasara. Kalau yang lain, semoga Allah tidak mematahkan gigimu. Faka ini maksud asnanak. Iya, bukan mematahkan mulut. Mulut enggak dipatahkan. Dia fadda itu mana kasara. La faddallahu fak. Semua Allah tidak matahkan gigimu. Ya. Nah ini arti apa? Juga doa. Contoh yang nafi. Ya. Taib, jazakallah khair Ustaz. Ya. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita. Kalimat hal min su'alin Ustaz. Bagaimana i'rabnya Ustaz? Oh iya, hal min su'alin. Hal itu apa? Hal harfu istifham, bukan isim. Hal harfu istifham mabni ala sukun. Min harfu jar zaid mabni ala sukun. Su'alin apa? Ismun majrurun bimin az-zaidah wa huwa mubtada. Wa mubtada, itu mubtada. Jadi mubtada dia majrur dengan apa? Dengan min az-zaidah. Sama seperti Al-Quran, wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Ini ada ba masuk, ba itu ba zaidah. Allah lafzul jalal sebagai apa? Ha? Mubtada. Betul? Bukan, fa'il ya akhil karim. Fa'il. Iya. Yeah. Fa'il pada kafa. Jadi Allah itu lafzul jalalah. Dia apa? Majrur bi min zaidah. Fa'il majrur bi min zaidah. Ya. Asal apa? Kafallahu. Masuk ba yufidu ta'kid. Berarti apa? Cukuplah Allah. Bermakna Allah cukup. Kemudian apa? Kafa billahi syahidah. Syahidah sebagai tamyiz. Nah, demikian juga ini apa? Kembali pada hal min su'alin. Jadi su'alin mubtada'un majrurun bi min zaidah. Jadi soal, soalin itu apa? Mubtada'un majrurun bi min zaidah. Dia majrur kerana disebabkan oleh faktor min zaidah. Kalau tidak min zaidah, soalun. Ya. Baik, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Akh Gufran di Wali-Wali. Tadi disebutkan doa dalam bentuk fi'il madhi, Ustaz. Ya. Apakah diperbolehkan dalam bentuk fi'il mudhari' sebagaimana doa orang yang bersin? Ya, ketika mengucapkan alhamdulillah, maka dia mengucapkan yarhamukallah. Betul. Ya. Betul. Diperbolehkan dan itu digunakan yarhamukallah. Allahu yarham. Allahu yarham. Hayyakallah. Allahu yahyik. Allahu yuhayyik. Nah, itu di apa? Termasuk balasan. Hayyakallah. Allahu yuhayyik. Dan ini sering sekali. Nah, juga termasuk doa. Yarhamukallah. Ya. Baik, dan terakhir set, memberikan contoh, mungkin bisa diberikan contoh yang syarat-syarat masuknya min zaidah pada keadaan nafi dan nahi set. Ya tadi sudah ada ya nafi ya. Nah, nafi mungkin nanti saya coba apa mencari coba saya baik. Usahakan untuk mencarikan contoh yang seperti doa ya set. Supaya contohnya lebih tepat baik, ya. Naktafi insyaallah. Baik, naktafi insyaallah. Kita cukupkan kajian malam ini, insyaallah kita sambung di minggu akan datang. Wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdika shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.